Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya sampai di bab keutamaan bersiwak dan mencapai kesucian. Kali ini kita memasuki hadis ke-8 dari bab ini. Hadis yang dimaksud qala rahimahullahu taala wa an abi hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al fitratu khamsun aw khamsun min al fitrati al khitanu والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب متفق عليه قال الاستحداد حلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda al-fitratu khamsun, kesucian itu ada 5, atau dengan bahasa lain khamsun minal fitrati, ada 5 yang termasuk dari bagian kesucian, yaitu al-khitanu, khitan, kemudian al-istihdadu, mencukur bulu kemaluan, wa taqlimul adfari, memotong kuku, wa natfil ibti, mencabut bulu ketiak, wa qassus syaribi, dan memendekkan kumis. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan bahwa al-istihdad yang disebutkan dalam hadis tadi adalah halqul anah, mencukur bulu kemaluan, yaitu mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan. Inilah 5 yang termasuk ke dalam fitrah atau kesucian. Kalau bicara soal hukum dari masing-masingnya, maka ada rinciannya. Ada yang masuk kategori wajib, ada juga yang masuk kategori sunnah. Seperti al-khitan misalnya, khitan. Ini berlaku umum baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita. Ada khilaf memang di kalangan para ulama terkait hukumnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sendiri beliau berpendapat khitan wajib bagi laki-laki, kalau bagi perempuan sunnah. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada tentang masalah khitan, yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan wajib bagi kedua-duanya, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Dan ini yang dipegangi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Mukbil rahimahullah. Kemudian al-istihdad, yang kedua, istihdad mencukur bulu kemaluan. Kalau ini para ulama mengatakan sunnah hukumnya, hampir sepakat, atau katakan sepakat, para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Yang ketiga, taqlimul adfar, memotong kuku, ini juga hukumnya sunnah. Berikutnya, natful ibti, mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak. Kalau melihat teksnya, jelas di sini tertulis natfu. Natfu itu artinya mencabut, bukan mencukur atau memotong, menggunting, bukan, tapi mencabut. Maka yang sunnahnya adalah mencabut. Ya, yang sunnahnya adalah mencabut. Biasanya kalau dicabut itu beda hasilnya dengan yang sekedar dicukur. Kalau dicukur itu biasanya justru malah semakin banyak. Tapi kalau dicabut itu malah bisa mengurangi. Namun dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kana ya'tadzir. Beliau ini enggak sanggup kalau harus mencabut bulu ketiak karena perih, sakit, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya'tadzir. Beliau enggak sanggup untuk mencabutnya. Nah, bagi yang tidak sanggup untuk mencabut bulu ketiak, maka tidak mengapa membersihkannya dengan alat cukur. Membersihkannya dengan alat cukur. Nah, kalau soal hukumnya semuanya mengatakan sunnah. Ya, semuanya mengatakan sunnah. Nah. Lalu terakhir qasus syaribi, memendekkan atau memotong kumis, ya. Memendekkan atau memotong kumis. Yang paling kuat dari pendapat para ulama soal memotong atau memendekkan kumis adalah wajib. Wajib. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga pendapat Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala. Sekali lagi, yang kuat hukum mencukur, memotong, ya, atau memendekkan kumis itu adalah wajib, karena hadis yang mengetengahkan tentang ini jelas merupakan perintah. Ya, qasus syawarib. Ada lagi juzu asy-syawarib wa arkhu al-liha. Cukur kumis, panjangkan janggut. Ini perintah, wal aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah itu adalah wajib. Jadi, yang kumisnya sudah mulai menutupi bibir bagian atas, mohon untuk dipendekkan, dicukur. Jangan sampai bibir bagian atas sampai ketingali, enggak kelihatan, ya. Cukur, dirapikan. Hukumnya wajib. Karena jelas ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Berikutnya hadis yang ke-9. Qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'ashrun minal fitrati qassu syaribi wa i'fa'ul lihyati wassiwaku wastinshaqul ma'i wa qassul adfari wa ghuslul barajimi wa nathful ibti wa khalqul 'anati wa intiqasul ma'i Qala ar-rawi wa nasitul 'ashirata illa an takuna al-madmadatu Qala waqi' wa huwa ahadur ruwatihi intiqasul ma ya'ni al-istinja rawahu muslimun Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda 'ashrun minal fitrah ada 10 perkara yang termasuk bagian dari fitrah. Jadi 5 yang disebutkan di hadis pertama itu bukan merupakan batasan. Bukan merupakan batasan. Buktinya dalam riwayat lain Nabi mengatakan ada 10 yang termasuk ke dalam bagian apa? Kesucian. Bahkan kalau bicara soal fitrah ya lebih dari itu, lebih dari yang disebutkan dalam hadis ini, lebih dari 5, lebih dari 10. Nah, namun yang pasti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan ya, penekanan 5 dan 10. Ini artinya hal yang kentara, hal yang kelihatan yang patut untuk diperhatikan. Apa saja 10 yang termasuk ke dalam fitrah atau kesucian qassu syaribi memotong kumis ya memotong kumis di sini memang teksnya berupa berita tapi sekali lagi dalam riwayat lain jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong apa kumis hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah potong kumis, cukur kumis, panjangkan janggut. Ya. Nah, bahkan Imam Malik rahimahullahu taala sangat tidak suka kalau ada orang yang kumisnya itu tebal pisan menutupi bibir bagian depan. Kenapa? Karena khilafus sunnah. Menyelisih apa? Sunnah. Beda kalau janggut. Ya, memang perintahnya dipanjangkan tanpa batas. Dan tidak perlu khawatir, ya, janggut itu walaupun dibiarkan bertahun-tahun tidak akan mungkin sampai ke bawah nempel di tanah, nggak mungkin. Sepanjang-panjangnya jenggot paling maksimal itu sampai di dada, ya paling maksimal. Belum pernah kita ngelihat janggut yang panjang sampai ketemu telapak kaki, nggak. Beda dengan rambut, kalau rambut mungkin saja, ya. Jadi tidak perlu khawatir, ini adalah sunnah. Nah, bahkan kalau janggut hukumnya wajib. Jadi yang pertama qassu syarib memotong atau mendekan kumis hukumnya wajib ya wa i'fa'ul lihyati yang kedua memanjangkan janggut dan ini juga hukumnya wajib karena jelas perintahnya apalagi soal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan apa penekanannya khaliful yahud selisihi orang-orang Yahudi. Jangan kemudian terpengaruh, oh, sekarang orang-orang Yahudi panjang janggutnya. Berarti hadis ini gak berlaku. Tidak. Tetap berlaku. Urusan orang Yahudi mau manjangin jenggot atau tidak, itu bukan urusan kaum muslimin. Dan mereka memanjangkan janggut gak ada pahalanya. Beda dengan kaum muslimin saat memanjangkan apa? Pahalanya. Memanjangkan janggutnya. Jadi tidak perlu terpengaruh. Jangan kemudian, wah, oh, sekarang sudah enggak berlaku karena orang-orang kafir juga janggutnya panjang. Ya, tetap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku dari awal mula beliau sampaikan hingga akhir daripada kehidupan dunia ini. Berlaku fi kulli makanin wa fi kulli zamanin, setiap tempat, di setiap waktu. Ya, perubahan perilaku manusia tidak sama sekali mempengaruhi ya ketetapan apa yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, Berikutnya yang ketiga, wassiwaku, dan bersiwak. Wastinsyaqul ma, kemudian istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung saat berwudu, ya. Saat berwudu ini termasuk dari fitrah, jangan ditinggalkan. Wa qassul adfar, lalu memotong kuku. Wa ghuslul barajim, kemudian membasuh, menggosok ruas-ruas jari. Ini juga bisa dilakukan saat wudu, ketika mencuci kedua telapak tangan, disertai dengan menyela-nyela ruas jari, ya, atau sela-sela jari, nah, jari jemari tangan. Wa nadful ibti, lalu mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak. Sekali lagi, karena di sini bahasanya mencabut, maka yang paling afdol itu memang mencabutnya, bukan mencukurnya. Tapi kalau yang tidak kuat, boleh dengan tidak mencabutnya, ya, cukup mencukurnya, tidak jadi masalah. Lalu halqul anah, dan memotong atau mencukur bulu kemaluan. Wantiqasul ma, serta istinja, menggunakan air. Qala rawi, kemudian salah seorang rawi mengatakan, wa nasitul ashirah, saya lupa yang kesepuluhnya apa. Karena tadi kalau dari dihitung ada berapa? Ada 9, qasus syarib, i'fa'ul lihyah, kemudian siwak, kemudian istinsyak, kemudian qasus syarib, qasul adfar, ghuslul barajim, nadful ibti, halqul anah, dan intiqasul ma. Itu semuanya ada 9. Kemudian salah seorang ulama mengatakan, wa nasitul ashirah, aku lupa yang kesepuluhnya. Illa antakunal madmadah, hanya saja kemungkinan besarnya yang kesepuluhnya itu adalah madmadah, berkumur-kumur, ya. Nah, kemudian qala waqi'un, berkata Waqi Ibn al-Jarrah, wa huwa ahadu ruwatihi, Waqi salah satu rawi hadisnya, mengatakan intiqasul ma, yang dimaksud dengan intiqasul ma yakni al-istinja, adalah istinja. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berikutnya hadis ke-10. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, wa ahfu asy-syawariba wa a'fu al-liha. Ahfu asy-syawariba, pendekkan kumis, wa a'fu al-liha, biarkan panjang apa? Janggut. Ya. Terkait hadis janggut ini, memelihara atau memanjangkan janggut, itu semuanya bunyinya perintah. Semuanya bunyinya apa? Perintah, dengan lafaz yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Maknanya sama, yaitu memanjangkan, ya. Di sini a'fu, ada lagi arhu, ya. Ada lagi arju. Beda-beda tapi maknanya apa? Sama, memanjangkan, panjangkan jenggot. Ini menunjukkan bahwa perintahnya tidak hanya sekali disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi berkali-kali. Enggak sekali, berkali-kali. Ya. Nah. Ini menunjukkan kuatnya kewajiban memelihara janggut, memanjangkan janggut. Janggut itu rambut yang tumbuh, ya, di lipis kanan dan kiri sampai ke bawah, ya, bawah dagu. Kalau yang di bawah bibir, nah, ini juga ada sedikit, ya. Secara pengertian ini tidak termasuk ke dalam janggut, ini tidak termasuk ke dalam janggut. Jadi kalaupun mau memotongnya boleh, tapi kalaupun mau membiarkannya tidak jadi masalah. Ya, kadang-kadang menambah keindahan kok, ada sedikit di sini, ya nggak masalah. Secara pengertian nggak termasuk apa janggut, tapi kalaupun dibiarkan tidak jadi masalah. Nah, selesai sampai hadis ini bab tentang anjuran apa bersiwak dan mencapai kesucian. Berikutnya masuk bab baru, babun ta'kidu wujubi az-zakati wa bayanu fadliha wa ma yata'allaqu biha. Bab penekanan wajibnya zakat serta penjelasan soal keutamaannya dan hal yang terkait dengannya. Ya, bab ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban zakat itu kewajiban yang benar-benar ditekankan. Ada banyak keutamaannya, ya, nanti akan kita ketahui. Nah, zakat itu sendiri secara bahasa artinya an-nama. Nama itu artinya berkembang. Jadi seseorang yang menginfakkan atau mengeluarkan hartanya untuk zakat pada dasarnya tidak berkurang, tapi justru sedang mengembangkan harta tersebut menjadi pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan ada banyak faidah, manfaat dari kewajiban mengeluarkan zakat, disebutkan di Syarh Riyadhus Shalihin, antara lain yang pertama takmilu islamil abdi, kewajiban berzakat itu menyempurnakan keislaman seorang hamba. Karena zakat adalah salah satu dari rukun apa? Islam. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Nah, kemudian yang kedua, faidah dari mengeluarkan zakat adalah annal insan yakhruju biha an da'iratil bukhala ila da'iratil kurama li annaha badlu malin wal bukhlu imsakul mali. Seseorang dengan mengeluarkan zakat maka ia akan keluar dari kategori orang-orang yang bakhil, akan keluar ya dari kategori orang-orang yang bakhil menuju kategori orang-orang yang dermawan. Karena zakat itu berarti badlu malin, mengerahkan ya atau mengerahkan kesungguhan untuk mengeluarkan harta. Wal bukhlu, sedangkan bakhil itu berarti menahan harta. Jadi dengan adanya kewajiban zakat ini seseorang bisa terlepas dari kategori bakhil, ya, untuk kemudian dia akan masuk dalam kategori orang yang dermawan. Yang ketiga, mudha'afatul hasanat, kewajiban berzakat akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan, akan melipat gandakan kebaikan kebaikan. Nah, kemudian berikutnya anna fiha jabron liqulubil fuqara'i wa daf'an lihajatihim wa himayatan min ghadabihim. Dalam kewajiban berzakat itu ada upaya untuk melunakkan hati orang-orang fakir wa daf'an li hajatihim, dan memenuhi kebutuhan mereka, wa himayatan, serta menjaga dari amarahnya orang-orang fakir, dari amarahnya orang-orang fakir. Ya, li'annal fuqara, karena orang-orang fakir itu idza lam yu'tu min malin min malil agniya rubbama yaghdabun, karena orang-orang fakir itu kalau tidak diberi harta oleh orang-orang kaya maka bisa jadi mereka marah, ya, bisa jadi mereka marah. Nah, wa yatajarra'un wa yaqrahunal agniya, mereka berani melakukan hal yang tidak terpuji, ya, dan membenci atau tidak menyukai orang-orang kaya. Dengan adanya zakat, paling tidak hal itu bisa diredam, ya. Nah, faedah lainnya, annaha sababun fi syarhi sadri, kewajiban berzakat itu menjadi sebab, ya, lapangnya dada, menjadi sebab lapangnya dada. Nah, kata Syekh Utsaimin, hadza mujarrabun wa waqi'un, ini sesuatu yang sudah teruji dan nyata, ya, sesuatu yang sudah teruji dan nyata. Nah, di mana seseorang kalau sudah mengeluarkan zakat, dadanya akan lapang, hatinya lega, merasa plong gitu, nggak ada beban lagi, kan begitu. Karena harta punya hak yang harus ditunaikan, dikeluarkan. Nah, lalu annaha tutfi'u ghadabar rabb, kewajiban berzakat ini juga dapat memadamkan kemurkaan Rabb, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Watadfa'u mitatassu, serta akan mencegah kematian dalam keadaan su'ul khotimah, jelek. Nah, bisa memadamkan kemurkaan Allah dan juga mencegah kematian dalam keadaan jelek, ya, dalam keadaan tidak baik. Nah, lalu yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, di antara faidah dari kewajiban berzakat adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara anna kullam ri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan bahwa setiap orang akan ada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Setiap orang akan ada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Bisa dibayangkan kalau seseorang enggak pernah sedekah, enggak pernah mengeluarkan zakat, ya. Sementara pada hari kiamat itu jarak matahari, ya, dengan manusia sangat dekat sekali, hanya 1 mil. Nah, dan saat itu manusia menginginkan ada yang bisa menaungi, ya, menaungi panasnya, menaungi situasi yang kurang atau tidak mengenakan. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa kalau orang yang dia mengeluarkan zakat, ya, maka zakat yang dikeluarkannya itu akan menaunginya pada hari kiamat, ya. Nah, kemudian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi di bawah bab ini mengutip beberapa ayat, di antaranya ayat ke-43 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata, tegakkan salat, tunaikan zakat. Lalu di Quran surat Al-Bayyinah ayat yang 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. tidaklah mereka diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah, ya, mengikhlaskan amalan hanya untuknya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Lalu di Quran surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka orang-orang kaya berupa sedekah, yang sedekah tersebut bisa mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Nah, itu ayat-ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau mulai masuk menyebutkan hadis pertama dari bab tentang penekanan kewajiban zakat, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.